janganlah ragu atau bimbang pada keagungan Tuhan. Betapa maha besarnya kuasa alam semesta. Siapa selalu mengabdi berbakti pada ilahi sentosa selama-lamanya di dunia dan akhir masa. Betapa maha besarnya kuasa alam semesta. Siapa selalu mengatakan